Yahya pasal 17. Oh kalau gepegah menan, isalah juga tangah ulanget sira gepegah. Bapa jino katro wateji, peagong keh ane drone, mangat ane drone piji peagong bapa. Bapa kan neberi kuasa atuh ban mandum umat manusia uba ane, mangat jih nyan jibri udep sejati dan kekai ke mandum ureng yang bapa beri bak jih nyan. Nyokeh udep sejati dan kekai, mangat manusia jituri bapa, sibago Allah yang betui, dan jituri Isa yang utus le bapa. Ulun kalun pemulia bapa, atuh rung bumonyo dengan lon peseleso but yang ka bapa beribak ulun. Bapa, agong keh ulun jinonyo, ubak bapa dengo kemuliaan yang nabak lon mesajan bapa, si gohlom donyanyo tepujud. Ulun kalun peturi bapa ubak ureng-ureng yang nalam donyanyo yang ka bapa beri ke ulun. Awaknya nakeh atra bapa, dan bapa kan neberi awaknya bak ulun. Awaknya kaji setot pun yang bapa pegah. Jinonyo awaknya kaji tepu bahwa ban mandum yang bapa beri bak ulun asai jih nibak bapa. Ka ulun pesampo ba awaknya tutuh haba yang bapa beri bak ulun. Dan awaknya kaji terimung. Awaknya jitepu bahwa ulun bit-bit teka nibak bapa. Dan awaknya jipatih bahwa bapa ke yang utus ulun. Ulun medoa ke awaknya. Ulun hana medoa ke donya. Selain ke ureng-ureng yang ka bapa beri ubak ulun. Sabab awaknya nakeh atra bapa. Mandum atra ulun nakeh atra bapa jitema. Dan ban mandum atra bapa atra ulun cittema. Ulun ji pemulia alam kawan awaknya. Jinonyo ulun teka ubak bapa. Ulun hana tinggai lelam donyanyo. Tema awaknya nalam donya. Bapa yang suci. Jaga ke awaknya ngon kekuasaan nan bapa. Nakeh nan yang ka bapa beri ubak ulun. Mangat awaknya jit ke sabo. Saban lagi bapa ngan ulun nakeh sabo. Wate ulun mantongna mesajan awaknya. Ulun kalun jaga awaknya ngon kekuasaan nan bapa. Nan yang bapa beri uba ulun. Ulun kalun jaga awaknya dan hana mesid ropi lam kawan awaknya yang gado. Kecuali jihnya yang kasaruh jih gado. Ngon lagenya genap ke pu yang katetulih lam Alkitab. Jinonyo ulun jak bak bapa. Ban mandumnya ulun pegah, simantong ulun nalam dunya. Mangat awaknya ngon si penuh ati, jirasa kegembiraan ulun. Ulun kalun pesampo ba awaknya tuto haba bapa, dan dunya dibanci awaknya. Sabab awaknya bukan milik dunya, saban lagi ulun koncit atra dunya. Ulun hanalun lake, mangat bapa necok awaknya nibak lam dunyanyo. Teman yang ulun lake, mangat bapa nejaga awaknya nibak ureng jerut. Saban cit haji, lage ulun bukon atra donya. Awaknya pih bukon atra donya. Bejet ke awaknya atra khusus bapa ret kebenaran. Tuto bapaknya nakeh kebenaran. Lage bapa kage kirim ulun lam donya. Lage nyancit tema ulun kirim awaknya u dalam donya. Ke kepentingan awaknya, ulun serah draw si bago atra milik khusus bapa melalui kebenaran. Bukan ke awaknya mantong ulun medoa. Ulun medoa cittema ke ureng-ureng yang meiman uba ulun ngon kesaksian awaknya. Ulun lake bapa, mangat awaknya ban mandum jit ke sabo. Lage bapa mesaboh ngon ulun. Dan ulun ngon bapa. Semoga awaknya jit ke sabo ngan tanyo. Mangat donya jipate bahwa bapa yang utus ulun. Ulun kalun beri ba awaknya kemuliaan yang bapa beri ke ulun. Mangat awaknya jit ke sabo. Saban cit lage getanyo sabo. Ulun ngon awaknya dan bapa ngon ulun. Mangat awaknya kebit-bit sabo. Tema donya jitepu bahwa bapa ke yang utus ulun. Dan bahwa bapa negasih awaknya lagi bapa negasi ulun. Bapa, ulun mengharap awak nyan yang bapa beri ke ulun. Na mesajan ngon ulun bak tempat ulun na. Mangat awak nyan jikalon kemuliaan ulun. Na ke kemuliaan yang bapa beri ke ulun. Sabab bapa negasi ulun sigoh lom donya tepeje. Bapa nyang ade, donya hana jituri bapa. Tema ulun kuturi bapa. Dan ureng-urengnya jitepu bahwa bapa yang utus ulun. Ulun ka ulun pegahnan bapa ba awaknya. Dan ulun tema sabelun pubut lagenya. Mangat genasih bapa ke ulun tetap nalam ate awaknya. Dan ulun mesaboh ngon awaknya.